أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman isya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kita kesempatan bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk saling mengingatkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Merupakan kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di negeri Qatar, apalagi ditemani dengan Pak Dubes yang kebetulan satu kampung dengan saya. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini menjadi pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang nikmat keamanan negara. Karena sungguhnya kita di atas nikmat yang sangat besar bernegara dan juga negara kita dalam kondisi aman. Ya, yang nikmat ini kalau hilang maka yang ada hanyalah penderitaan. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang sama muslim yang mereka kehilangan nikmat tersebut, nikmat negara atau kehilangan nikmat keamanan. Ada yang di antara mereka harus terusir dari negerinya. Ya. Kemudian banyak di antara mereka yang harus terbunuh di negerinya. Ya. Sehingga mereka sulit menjalankan ekonomi mereka, menjalankan aktivitas duniawi mereka dan juga mereka sulit untuk menjalankan aktivitas keagamaan mereka. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya akan mengingat tentang dua kenikmatan. Pertama nikmat bernegara, yang kedua nikmat keamanan negara tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya negeri kita yang kita cintai ya, Republik Indonesia bukanlah datang dengan sendirinya, tetapi dia muncul dengan perjuangan. Kita semua belajar sejarah bahwasanya kita dahulu dijajah oleh orang-orang ya, yang mohon maaf adalah non muslim ya, yang mereka ada yang dijajah 350 tahun dan ada yang dijajah 3,5 tahun. Yang dialami oleh negeri kita adalah penderitaan. Kemudian tergeraklah hati-hati para pejuang kita yang rata-rata adalah orang-orang Islam. Kemudian mereka berusaha berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka dan harta mereka. Dengan takbir Allahu Akbar akhirnya mereka bisa mendirikan negara Republik Indonesia. Dan alhamdulillah negara kita juga sebagaimana tadi penjelasan dari Pak Dubes, mayoritas adalah orang-orang Islam, kaum muslimin. Jadi negeri kita negeri Islam dan negeri kaum muslimin. Allah beri kemudahan di negeri kita. Mau sholat silakan, mau puasa alhamdulillah tidak ada yang menghalangi, mengisi pengajian juga alhamdulillah mudah, belajar ilmu agama juga mudah. Ini nikmat yang luar biasa yang terkadang tidak didapatkan di negara-negara yang lain. Oleh karenanya, kecintaan terhadap negeri adalah suatu yang disyariatkan. Terlebih lagi negeri tersebut negeri Islam. Karena manusia diciptakan secara tabiat cinta dengan negerinya, cinta dengan kampung halamannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cinta terhadap negeri, Allah gandengkan dengan cinta kepada jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya kami perintahkan mereka, bunuhlah diri kalian atau keluarlah kalian dari kampung halaman kalian, maka mereka tidak akan melakukannya kecuali hanya sedikit. Allah jelaskan, kalau ada perintah membunuh diri tentu berat. Demikian juga kalau ada perintah untuk keluar dari kampung halaman juga berat. Kenapa berat? Karena orang cinta kepada kampung halaman. Allah menggandengkan antara cinta terhadap jiwa dengan cinta terhadap kampung halaman. Dalam ayat yang lain Allah gandengkan antara cinta kepada agama dengan cinta kepada kampung halaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Artinya apa? Kalau kita diusir, kita boleh berperang karena suatu yang berat meninggalkan kampung halaman. Karena siap kita cinta kepada kampung halaman kita. Oleh karena disebutkan dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kana Nabi SAW idza qadima min safarin wa absara darajatil madinah ya awdha naqatahu. Nabi SAW kalau pulang dari safar kemudian mulai masuk di kota Madinah, lantas dia melihat benda-benda yang tinggi yang merupakan tanda ini kota Madinah, lihat gunung-gunung kota Madinah, awdha naqatahu, maka dia menyegerakan untanya untuk segera masuk ke kota Madinah. Kenapa? Karena dia cinta kepada kota Madinah, cinta kepada kotanya, cinta kepada negerinya. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini, beliau berkata, wa fihi masyru'iyatu wa fihi fadlul madinah wa masyru'iyatu hubbil watan wal hanin ilaihi. Dan pada hadis ini ada dalil tentang keutamaan kota Madinah dan disyariatkan yang mencintai negeri, disyariatkan yang mencintai negeri dan rindu kepada negeri tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, kita sendiri orang-orang yang sekarang di luar negeri, bagaimanapun kalau disuruh tinggal tempat yang lama, kita tetap lebih cinta kepada negeri-negeri. Saya 15 tahun di kota Madinah. Saya cinta kota Madinah untuk beribadah, ya. Tapi kalau untuk menetap, untuk dakwah, untuk kegiatan bertemu dengan keluarga dan kerabat, saya tentu lebih senang di Indonesia. Padahal di Madinah tinggal sangat enak di sana, ya. Tapi kita punya tugas untuk kita balik ke tanah air, ya. Dan bapak-bapak juga sering ke luar negeri, ya. Kemarin Ramadan yang lalu saya diundang di Melbourne selama 7 hari. Kata orang itu kota terenak untuk tempat tinggal di dunia, nomor 1. Menang beberapa tahun. Kata orang, saya dengan semangat pergi ke sana, kebetulan ada keluarga di sana, kemudian juga berdakwah di sana. Ternyata saya tidak betah di sana. Kenapa? Enggak ada gado-gado di sana. Enggak ada coto. Enggak ada pisang hijau. Gimana? Enggak enak tinggal di kampung orang. Enggak enak tinggal di kampung orang. Enak tinggal di kampung sendiri. Enak tinggal di kampung sendiri. Ya. Oleh karena memang cinta kepada negeri itu suatu yang tabiat. Karenanya di antara ujian yang paling berat yang dihadapi oleh Nabi adalah diusir dari negerinya. Diusir dari negerinya. Ini ujian yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Aini berkata, "Qad ibtalahu Allahu nabiyahu bi firaqil watan." Sungguhnya Allah telah menguji nabinya dengan meninggalkan kampung halamannya, ujian. Kaum Muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar. Kenapa mereka diuji lebih berat daripada kaum Ansar? Mereka diberi gelar dengan orang-orang yang berhijrah meninggalkan kampungnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujian yang sangat berat meninggalkan apa? Kampung. Ujian sangat berat. Rasulullah SAW waktu keluar dari kota Madinah, dari kota Mekah, beliau sedih. Beliau mengatakan, ma atyabaki min balad, wa ma ahabbaki ilayya. Wahai Mekah, engkau adalah negeri yang terbaik. Engkau adalah kampung yang paling aku cintai. Laula anna qaumi akhrajuni, masakan tu ghayraki. Kalau seandainya kaumku tidak mengusirku, aku tidak akan mencari tempat tinggal yang lain. Tapi aku diusir. Rasulullah SAW bersedih. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, innaki la khairu ardillahi ilallahi wa ahabbuha ilaihi. Wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai oleh Allah, negeri terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau la anni ukhrijtu minhi minki ma kharajtu minki. Kalau saya tidak diusir, saya tidak akan pergi darimu. Rasulullah SAW terpaksa berhijrah, pergi meninggalkan Mekah menuju kota Madinah. Dalam hadis yang lain, waktu Rasulullah SAW baru menerima wahyu, mendengar malaikat Jibril menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh istrinya Khadijah ke Waraqah bin Naufal dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian Waraqah bin Naufal menyebutkan tentang apa yang akan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Waraqah mengatakan, tidak seorang pun yang datang dengan membawa apa yang kau bawa illa udi, kecuali akan dimusuhi. Ya. Kemudian dia berkata, ya laitani ya laitani kuntu jaz'an id akhrajaka qaumuka. La ansurannaka nasran mu'azzaran. Kata dia, Warakah wahai Muhammad. Seandainya dia sudah tua gitu. Seandainya saya masih muda tatkala kaummu akan mengusirmu, saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat kuat. Rasulullah SAW heran waktu itu. Rasulullah SAW berat, kata dia, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Ini berat bagi Nabi SAW, diusir. Dalam riwayat yang lain, Warakah berkata, Ibnu Naufal radhiyallahu anhu, beliau berkata, la tukadzibannahu, sungguhnya orang-orang Quraisy akan mendustakan dia, Muhammad akan didustakan oleh orang Quraisy. Wala tu'dhiyannahu, sungguhnya orang-orang Quraisy akan menyakiti Muhammad. Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Kau akan didustakan, Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Kau akan disakiti, Rasulullah SAW tidak komentar. Waktu Warakah berkata, la tukhrijannahu, mereka akan mengusirnya, baru Rasulullah SAW komentar. Awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku. Kata As-Suhaili rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya ya Rasulullah SAW cinta kepada negerinya. Wa syiddati mufaraqatil watan, dan beratnya meninggalkan negeri kampung sendiri. Karena waktu dikatakan dia akan didustakan, Rasulullah SAW masih bisa bersabar, masih diam. Waktu dikatakan dia akan disakiti, Rasulullah SAW masih diam. Waktu dibilang akan diusir, Rasulullah SAW merasa berat. Akhirnya Rasulullah SAW harus pergi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma habib ilayna al-Madinah kama habbabta ilayna Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana Engkau menjadikan kami cinta kepada kota Mekah, atau lebih daripada itu. Oleh karenanya, cinta kepada negeri, fanatik terhadap negeri itu ya biasa, itu tabiat ya. Kita kalau ada Indonesia dijelek-jelekkan, kita jengkel. Meskipun terkadang memang jelek ya, kita jengkel. Kenapa jelek-jelek? Itu kampung saya, jangan dijelek-jelekkan ya. Ya, saya pernah punya teman di Universitas Madinah. Waktu saya tahun pertama ke Madinah, kebetulan di kuliah hadis, ada teman saya dari Belanda. Ngobrol lah saya di belakang sama dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Indonesia. Kamu dari mana? Dari Belanda. Langsung emosi saya waktu itu. Saya tidak basa-basi kan. Ya. Saya langsung ngomong. Kamu orang Belanda. Nenek moyangmu menjajah kita 350 tahun kan? Benar. Tapi apa jawab dia? Nenek saya orang Jawa. Oh, kalau gitu teman katanya. Maksudnya itu muncul dengan sendirinya, ya, muncul. Kenapa ada cinta kepada negeri? Cinta kepada negeri. Apalagi negeri kita adalah negeri kaum muslimin. Harus kita jaga. Negeri yang bisa muncul dengan pengorbanan jiwa dan raga, darah tertumpahkan dengan takbir, baru negeri kita bisa muncul. Apalagi alhamdulillah negeri kita secara relatif negeri yang aman. Ya, ini kenikmatan berikutnya yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita bisa punya negara, alhamdulillah. Ya, bisa merdeka kata orang, ya, alhamdulillah. Ya, bisa tidak seperti waktu kita dijajah dahulu. Ya, bagaimana nenek moyang kita mengalami penderitaan, kerja rodi ya, dan lain-lainnya. Ya, sebagaimana kita baca dalam sejarah, kemudian akhirnya para pejuang berjuang, para pahlawan, akhirnya negara ini bisa berdiri. Maka kita harus menjaga keamanan negeri ini. Jangan sampai negara kita hancur. Ya, jangan sampai negara kita hancur di kemudian hari. Yang kedua, kita berbicara tentang kenikmatan keamanan suatu negara. Yang saya katakan bahwasanya nikmat keamanan adalah nikmat yang paling utama, lebih daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menyebutkan tentang nikmat keamanan dalam banyak ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di antaranya, Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim, tidakkah mereka melihat kami jadikan Mekah sebagai negeri yang aman, sementara orang-orang di sekitarnya saling bunuh-bunuhan, saling rampok-merampok. Allah ingatkan kepada orang kafir Quraisy, bukankah kami telah menjadikan kotamu kota yang aman? Dalam ayat yang lain, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Ya, bukankah kami telah menjadikan kota Mekah sebagai kota yang aman? Karena aman maka banyak rezeki yang mudah didatangkan pada kota tersebut. Allah bersumpah dalam surat Watini Wazaitun, Wahadal Baladil Amin, dan demi kota yang aman. Ya, karena kenikmatan suatu kota adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan aman adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena kalau tidak aman, apa yang bisa kita lakukan? Anda punya uang banyak. Anda punya uang banyak. Anda punya gedung banyak. Anda punya istri banyak. Kalau tidak aman, mau apa? Mau ngapain? Gak bisa apa-apa. Ya. Saya tidak berdoa, kenapa bilang amin ya? Ada yang bilang amin ya. Itu bilang istri banyak katanya amin ya. Saya tidak sedang berdoa ya. Kenapa diaminkan? Jadi percuma orang punya, ya, dia punya harta banyak, dia punya mobil banyak, dia punya rumah banyak, tapi tidak ada keamanan, ketakutan. Hartanya tidak bisa dia gunakan, mobilnya mau dipakai kemana? Jalan-jalan berbahaya. Ya. Ekonomi tidak jalan. Kalau tidak ada keamanan. Oleh karena keamanan dibutuhkan dalam segala hal. Dalam masalah duniawi kita butuh keamanan. Dalam masalah agama juga butuh keamanan. Oleh karena nikmat aman Allah sering sebut dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang nikmat keamanan. Dalam Allah berkata kepada kaum Saba, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kalian malam hari dan siang hari dalam kondisi aman. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah ke dalam kota Mesir dalam kondisi aman. La tadkhuluna al-Masjidil Haram insyaallahu aminin. Kalian akan masuk dalam Masjidil Haram dalam kondisi tawaf, dalam kondisi aman. Ini kenikmatan yang Allah sering sebut-sebut dalam Al-Qur'an. Banyak. Dan kita butuh aman bukan cuma masalah dunia, dalam masalah agama juga butuh keamanan. Haji butuh keamanan. Kalau tidak aman, tidak wajib haji. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji wajib bagi yang mampu. Di antara kemampuan untuk bisa berhaji adalah jalan dalam kondisi aman. Kalau tidak aman, tidak wajib haji. Ya, kata Allah, fa idza uhsirtum famastaisara minal hadi. Kalau kalian ternyata dihalangi, tidak bisa haji, lagi berjalan menuju Mekah ternyata terhalangi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihalangi oleh orang kafir Quraisy, maka hajinya bertahalul, tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Tidak ada keamanan. Harus potong kambing atau potong unta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal haji." Kalau kalian sudah merasa aman, silakan haji tamattu, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada masalah keamanan perlu untuk masalah pelaksanaan haji. Saya bayangkan bagaimana, tidak bisa saya bayangkan bagaimana kalau Saudi Arabia tidak aman, terjadi peperangan, gimana haji bisa dilakukan? Gimana umrah bisa dilakukan? Sekarang alhamdulillah orang umrah dengan penuh kenyamanan, dengan penuh keamanan. Ya. Arab Saudi alhamdulillah di antara nikmat yang luar biasa, nikmat keamanan Allah berikan kepada mereka. Dan mereka benar-benar menyanjung masalah nikmat keamanan. Saya di Arab Saudi sering khotib-khotib menyampaikan tentang nikmat aman, nikmat yang harus disyukuri. Bahwasanya negeri mereka negeri yang aman. Disampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat. Ya, dan mereka selalu berdoa agar diberikan nikmat keamanan. Ya, yang ini terkadang jarang kita dengar di tanah air. Oleh karenanya orang-orang Arab Saudi selalu mendoakan polisi mereka dan tentara mereka. Selalu dalam khutbah-khutbah Jumat. Karena mereka tahu di antara orang-orang yang terdepan untuk menjaga keamanan adalah tentara dan polisi. Dan ini tidak pernah saya dengar di tanah air. Gak tahu kenapa ini. Tapi kalau Arab Saudi, Masya Allah, didoain. Karena mereka benar-benar merasakan tentang pentingnya nikmat keamanan. Ya. Mereka benar-benar merasakan dan menghargai dan mengagungkan nikmat keamanan. Tidak dianggap sepele nikmat keamanan. Jadi untuk beribadah butuh juga keamanan. Solat pun demikian, kita butuh keamanan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak aman solat bisa susah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian solat dalam kondisi takut, maka silakan solat sambil berjalan, sambil naik kendaraan. Ya. Karena susah, bagaimana mau solat sambil berperang, susah. Jadi boleh berjalan, boleh naik kendaraan. Tapi kata Allah, fa idza amintum fadhkurullah. Dan kalau kalian sudah aman, maka salatlah sebagaimana biasanya dan ingatlah Allah atas nikmat aman yang Allah berikan kepada kalian. Dakwah pun demikian, dakwah butuh keamanan. Kalau tidak aman gimana kita mau belajar agama? Ya. Gimana belajar agama sementara bom terdengar, suara tembakan terdengar? Gimana mau menghafal Quran sementara susah? Memang bisa tapi susah. Ya, gimana menyampaikan fikih kalau terdengar letupan senjata di sana sini? Ya. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam waktu berdakwah di bawah tekanan Fir'aun, dakwahnya berkembang. Allah menyebutkan, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min Fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum." Tidaklah beriman kepada Nabi Musa kecuali hanya sedikit dari kaumnya. Kenapa? Karena mereka merasa takut dengan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Takut difitnah. Kalau ada yang ketahuan beriman mungkin dipukulin, di apa. Jadi yang beriman cuma tidak banyak. Namun tatkala Allah membinasakan Fir'aun, ditenggelamkan di Laut Merah, sudah tidak ada yang mereka takutkan, maka dakwah Nabi Musa berkembang dengan cepat. Sampai akhirnya Rasulullah SAW diperlihatkan di kemudian hari, Rasulullah SAW mengatakan, فَإِذَا سَوَدٌ عَظِيمٌ. Tiba-tiba ada pengikut yang banyak. فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي. Aku menyangka itu umatku. Kata Allah, hadza Musa wa qaumuhu, itu bukan umatmu, itu umatnya Nabi Musa. Karena jumlah pengikutnya apa? Banyak. Kapan jumlah pengikutnya banyak? Setelah ada keamanan, baru mudah untuk apa? Berdakwah. Demikian juga Nabi SAW mendakwakan Islam 13 tahun di Mekah, tapi dalam kondisi diintimidasi para sahabat. Yang ikut tidak banyak, tidak banyak. Kemudian SAW harus berhijrah ke Madinah. Kemudian terjadi peperang, perang Badar. Waktu itu kaum muslimin cuma sekitar 315. Kemudian terjadi perang Uhud, kaum muslimin 700 orang. Terjadi perang Khandaq tahun kelima Hijriah. Kaum muslimin waktu itu kaum musyrikin 10.000 orang mengepung kota Madinah. Kaum muslimin cuma sekitar maksimal 3.000. Kemudian pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Al-Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai, gencatan senjata. Sekarang saya ingin bandingkan ya. Bagaimana dakwah setelah terjadi perjanjian damai dan dakwah sebelum terjadi perjanjian apa? Damai. Setelah perjanjian damai, terjadi perjanjian Hudaybiyah, sampai akhirnya orang-orang Quraisy berkhianat dan membatalkan perjanjian tersebut dengan melakukan penyerangan terhadap sebagian koalisinya kaum muslimin. Sehingga pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah dengan membawa pasukan sekitar 10.000 orang. 10.000 orang. Pada tahun 5 Hijriah, kaum muslimin berapa jumlahnya? Tadi perang Khandaq berapa jumlahnya? 3.000. Kemudian waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang berangkat umrah cuma sekitar 1.500 orang. Ini cuma 3.000 orang. Dalam waktu sekitar 2 tahun, dari tahun ke-6 sampai tahun ke-8, ternyata jumlah kaum muslimin menjadi 10.000. Berarti ada pertambahan sekitar 7.000 dalam waktu dekat. Dalam 2 tahun. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, ditambah lagi 6 tahun di Madinah, maksimal kaum muslimin cuma 3.000. Kenapa? Kondisi perang. Orang susah untuk berpikir. Orang susah untuk menelaah. Ya. Tetapi tatkala terjadi perdamaian, ya, gencatan senjata, dalam waktu 2 tahun tambah 7.000 orang. Oleh karenanya, dakwah itu juga butuh kenyamanan agar orang bisa berpikir. Kenapa waktu terjadi keamanan, orang-orang musyrikin bergaul dengan kaum muslimin sehingga mereka mudah mencerna apa itu Islam. Sehingga mereka mudah untuk masuk Islam. Tahu-tahu 7.000. Dan itu yang terjadi sekarang di negara-negara non-muslim, negara-negara kafir. Di Amerika, kemudian di Inggris, di Perancis, di mana-mana. Banyak geliat Islam tidak bisa dibendung. Orang masuk Islam terus. Kenapa? Karena mereka bisa berpikir. Tapi kalau sudah dengar bom, dengar ini, tidak bisa berpikir. Tidak, orang tidak bisa mencerna. Maksud saya, keamanan itu dibutuhkan dalam segala kondisi. Dalam masalah ekonomi, kita butuh keamanan. Kemudian dalam masalah menjalankan aktivitas ibadah juga butuh keamanan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam Al-Qur'an Allah mengedepankan nikmat aman dibanding nikmat rezeki. Dalam banyak ayat, nikmat aman didahulukan daripada nikmat rezeki. Contoh doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuqu ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Waktu Nabi Ibrahim AS meletakkan putranya Ismail di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, kemudian dia berdoa kepada Allah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dia berkata, ya Allah, ij'al hadza baladan amina, jadikanlah negeri-negeri yang aman. Setelah itu baru dia minta rezeki, warzuqu ahlahu, mintalah rezeki. Para ulama mengomentari, para ahli tafsir mengomentari, ini dalil bahwasanya nikmat aman lebih diutamakan daripada nikmat rezeki. Oleh karena dalam tafsir Ar-Razi dia sebutkan, di antara dalil akan hal ini, kata dia, kalau ada seekor kambing, ya, mungkin, ya, bahkan kata dia lebih utama daripada nikmat kesehatan, lebih utama daripada nikmat rezeki, daripada nikmat yang lainnya, nikmat aman lebih dahulukan. Kalau ada seekor kambing misalnya kakinya cacat, dia sakit, terluka, mungkin dia butuh waktu untuk sembuh, mungkin dia berjalan cacat, tapi meskipun dia cacat dia masih bisa makan, meskipun mungkin makannya tidak sebanyak dahulu. Tetapi coba kalau dihilangkan keamanan dari kambing tersebut, taruhlah Anda mengikat seekor kambing di tengah rerumputan yang banyak, tapi depan kambing tersebut juga Anda ikat seekor serigala. Kambing tersebut ketakutan terus lihat serigala, akhirnya dia gak bisa makan, akhirnya dia mati. Ini kata sebagian ulama. Ya, ini menunjukkan nikmat keamanan lebih utama daripada nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya. Dalam ayat yang lain, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Kata Allah, Allah memberikan perumpamaan tentang suatu negeri yang tenteram dan aman. Baru Allah sebutkan rezeki. Negeri tersebut didatangi rezeki yang berlimpah ruah dari segala sisi. Yang pertama kali Allah sebutkan apa? Masalah keamanan. Aman didahulukan, disebutkan terlebih dahulu. Contoh lagi, ya. Seperti dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dalam surat Al-Qasas, dia melakukan kesalahan. Dia membunuh salah seorang pengikut Fir'aun. Akhirnya dia ketakutan karena dia tahu Fir'aun dan bala tentaranya akan mencarinya. Ya, kata Allah, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Jadilah dia di kota tersebut ketakutan, yataraqqab, menanti-nanti, kekhawatiran akan ada keburukan akan menimpanya. Dia ketakutan. Kemudian dia pergi meninggalkan kota tersebut, kota Mesir, pergi ke negeri Madian. Kata Allah, fa kharaja minha khaifan yataraqqab, ketakutan lagi. Dia meninggalkan kota Mesir, pergi menuju melarikan diri kota Madian dalam kondisi yataraqqab, ketakutan. Hatinya gelisah, jangan-jangan ada keburukan yang akan menimpanya. Kenapa? Karena disebutkan innal mala'a, sungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk membunuhmu wahai Musa. Maka dia pun ketakutan. Sampailah di negeri Madian, dan disebutkan Nabi Musa alaihissalam waktu keluar dari kota Mesir tanpa persiapan, karena tiba-tiba dia memukul orang, kemudian dia diberitahu orang-orang sudah berkumpul, ya'tamiruna bika liyaqtuluk, mereka telah berkumpul untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Maka dia langsung lari tanpa persiapan, sehingga tidak bawa makanan, tidak bawa kendaraan. Maka dia berjalan dengan perjalanan yang jauh dan dia sangat kelaparan. Sampai dalam buku tafsir disebutkan sampai warna kulitnya kelihatan hijau. Kenapa? Dia makan daun-daunan. Akhirnya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikan darimu. Sebagian ulama mengatakan dia lapar. Dan akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia membantu ada dua orang anak wanita, ternyata bapaknya orang soleh, kemudian akhirnya diundang ke rumah. Tatkala Musa alaihissalam datang ke rumah orang soleh tersebut, kata Allah, wa qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta min al-qaumi adh-dhalimin. Dia pun menceritakan kisahnya yang dia alami terhadap orang soleh ini. Kata orang soleh tersebut, la takhaf, jangan kau takut. Najauta minal qawmin zalim, kau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Orang soleh ini menghilangkan rasa takut dahulu sebelum yang lainnya. Kalau sudah takut dihilangkan, makan jadi enak. Tapi kalau makan ketakutan, enggak enak, ya. Jadi nikmat keamanan itu nikmat yang sangat utama, lebih daripada yang lain-lainnya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man asbaha aminan fisirbihi, barang siapa yang di pagi hari dalam kondisi aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan pada hari itu, fa ka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Di sini Rasulullah SAW mendahulukan nikmat keamanan. Kata Nabi, barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, baru Rasulullah SAW sebutkan sehat di badannya, baru Rasulullah SAW sebutkan dia punya makanan, maka dia seakan-akan telah mendapati dunia. Karena apa yang dia cari pada hari itu, nikmat yang segera dia inginkan, aman, sehat, kenyang. Itu yang pertama kali Nabi sebutkan apa? Keamanan. Sudah Isya kan? Belum. Masih 5 menit. Jadi yang paling utama adalah nikmat keamanan. Oleh karenanya Rasulullah SAW, ya, berdoa minta keamanan. Ya, dalam banyak hadis berdoa minta keamanan dan agar tidak memberi ketakutan kepada orang lain. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau melihat hilal, beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam. Rabbuna wa rabbuk wa rabbukallah. Tatkala melihat hilal, Rasulullah sallallahu berdoa, ya Allah, munculkanlah hilal itu dengan keamanan dan keimanan. Dengan keamanan dan keimanan, dan munculkanlah hilal tersebut kepada kami dengan Islam dan keselamatan. Rasulullah SAW setiap muncul hilal minta doa agar diberi keamanan. Setiap muncul hilal, karena keamanan adalah nikmat yang sangat penting. Kemudian juga ternyata Nabi SAW setiap petang, pagi petang, doa minta keamanan. Oleh karena antum harus hafal doa zikir pagi petang, ya. Ya, di antara doa pagi petang yaitu Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma stur aurati wa amin rawati. Allahumma fahni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Wa a'udzu bika bi 'azamatika an uktala min tahti. Ini doa pagi petang Nabi baca. Artinya Allah, aku mohon kepada Engkau ya ampunan darimu dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kepada Engkau ampunan dan keselamatan dalam urusan duniaku dan dalam urusan agamaku. Kemudian kata Nabi, Allahumma sur aurati, ya Allah tutuplah auratku, jangan buka aibku. Wa amin rawati, dan jauhkan aku dari ketakutan, jangan sampai jiwaku merasa takut. Ini di tiap pagi sore Rasulullah SAW bacakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, jagalah aku, amankanlah aku. Dari depan jangan sampai ada yang mengganggu, dari belakang jangan sampai ada yang mengganggu, dari kanan jangan sampai ada yang mengganggu, dari kiri jangan sampai ada yang mengganggu. Wa a'udzu bi 'azamatika an uktala min tahti, dan aku jangan sampai diserang dari bawah. Ini doa pagi petang. Minta apa? Minta keamanan. Minta keamanan. Karena kalau orang merasa aman, merasa tentram, maka hidupnya enak. Dia mau apa saja, aktivitas duniawi mudah, ya, aktivitas agama juga mudah, mau belajar juga mudah, berdakwah juga mudah, sholat juga khusyuk, ya, dan aktivitas-aktivitas yang lain juga dalam kondisi mudah. Ya. Demikian juga Nabi SAW kalau doa keluar rumah, apa doa Nabi SAW? Apa yang kita hafal? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Itu yang kita hafal. Ada lagi yang lain? Apa lagi doanya? Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Ini doa tatkala keluar rumah. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan sampai aku sesat dalam masalah agama. Au udal, aku atau aku disesatkan oleh orang lain dalam masalah agama. Au azil au uzal, atau aku tergelincir, aku atau aku digelincirkan oleh orang dalam masalah dunia. Au azlim, atau aku mendzalimi orang, membuat orang tidak nyaman. Au uzlam, atau aku dizalimi. Ya. Jadi Nabi berdoa supaya tidak mengganggu orang lain. Oleh karenanya kalau kita menghilangkan rasa aman dari orang lain, itu tercela dalam agama. Tercela dalam agama. Rasulullah SAW pernah berkata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata Nabi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa itu Rasulullah? Khaba wa khasir, sungguh merugi orang ini. Nabi sampai sebut tiga kali tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man la ya'man jaruhu bawa ikohu. Orang yang tetangganya tidak nyaman dari gangguannya. Tatkala Anda menghilangkan rasa aman dari orang lain, menghilangkan ketentraman dari orang lain, Anda dikatakan tidak beriman oleh Nabi SAW. Kenapa? Kita bikin orang takut, bikin orang gelisah. Ya. Kita dikatakan tidak beriman oleh Nabi SAW. Oleh karena Rasulullah SAW, naha an yurawwi'u muslim musliman. Rasulullah SAW melarang seorang untuk menakut-nakuti orang lain. Tidak boleh. Rasulullah SAW memuji orang yang tidak mengganggu orang lain. Kata Nabi SAW, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang-orang lain, masyarakat tidak terganggu dengan lisannya dan tidak terganggu dengan perbuatannya. Kalau seorang mengganggu orang lain dengan lisannya, mengganggu dengan tangannya, berarti menghilangkan rasa aman orang tersebut. Tercela dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW melarang, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang temannya, bercanda atau serius, tidak boleh. Bahkan bercanda pun tidak boleh. Kenapa? Bikin takut dia. Dia lagi tidur, tahu-tahu bangun, HP-nya hilang. Mana bisa hilang? Gimana? Istri saya nanti kalau telepon gimana? Bingung. Padahal bercanda, itu dilarang dalam Islam. Kenapa membuat dia gelisah? Hilang ketentramannya. Tidak boleh, Nabi melarang. Ya. Rasulullah SAW melarang seorang yusyir bisilah. Misalnya dia tunjuk, kamu sebelah situ, tapi tunjuknya pakai pedang, dilarang. Kalau kita mau kasih orang pisau ke orang, jangan kasih tajamnya ke depan, kasih belakangnya. Ya. Jangan tunjukkan ini pisaunya, tidak boleh. Kenapa? Karena hal itu menimbulkan apa? Ketakutan. Ya, Rasulullah SAW melarang segala hal yang bisa menimbulkan ketakutan pada sesama kaum muslimin. Ini semua demi apa? Demi untuk mewujudkan keamanan. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh kita bersyukur di tanah air kita itu relatif aman, alhamdulillah. Kemana-mana ada namanya mungkin sedikit perampokan, ada namanya itu biasa di mana-mana. Tetapi secara relatif negara kita negara yang aman dan tenteram, alhamdulillah. Bahkan di tengah-tengah banyak gejolak, banyak isu media sosial, toh tetap saja masih aman, alhamdulillah. Tetap saja masih aman. Nah, keamanan ini kalau sampai hilang, ini maka sangat berbahaya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'ad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berkumpul kembali dan kita insyaAllah melanjutkan kembali kajian kita tentang kenikmatan, ya, keamanan negeri yang terkadang terlupakan, ya. Tadi telah kita sampaikan di sesi yang pertama tentang bagaimana kenikmatan keamanan adalah kenikmatan yang agung yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Bahkan sebagian ulama berpendapat kenikmatan keamanan lebih utama daripada rizki, daripada kesehatan, ya. Keamanan lebih utama. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk menjunjung tinggi keamanan. Tidak boleh mengganggu orang lain dalam gangguan bentuk apapun, karena itu mengganggu keamanan dan ketenteraman mereka. Di sesi yang kedua ini kita akan menyebutkan beberapa poin tentang hal-hal yang bisa mewujudkan keamanan di negeri kita. Hal-hal yang bisa mewujudkan keamanan di negeri kita. Di antara hal-hal tersebut, yang pertama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa tadi yang kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat hilal, beliau berkata, "Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salami wal islam, rabbuna wa rabbuka Allah." Ya Allah, munculkanlah hilal tersebut kepada kami dengan iman dan keamanan, dan Islam dan keselamatan. Setiap bulan melihat hilal kita minta keimanan dan keamanan. Kemudian juga berdoa tiap pagi dan petang. Doa yang tadi telah kita sebutkan, Allahumma inni as'aluka al-afwa al-afiyata fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Ya Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, jangan kau bongkar aibku. Dan ya Allah, ya, wa amin rawati, amankanlah, jauhkanlah kami dari ketakutan, ya, yang mengganggu, ya, diri kami. Ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa sangat penting. Yang kedua, para ulama menyebutkan sebab keamanan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan saya katakan meskipun dalam negara yang penuh kekacauan, tetap dia akan diberi nikmat aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi nikmat ketenteraman meskipun di tengah kacauan. Apalagi kalau kondisi negara dalam kondisi aman, dia aman secara zahir dan juga aman secara batin, tenteram secara zahir, tenteram juga dalam batinnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka lah keamanan di dunia dan di akhirat, kata para ulama. Keamanan di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Contoh nyata seperti kerajaan Arab Saudi, alhamdulillah diberi nikmat keamanan yang luar biasa. Ya, karena mereka negara yang kokoh dalam menegakkan tauhid. Ya. Orang yang semakin kuat keikhlasannya, semakin kuat tauhidnya, Allah akan berikan rasa aman dalam dadanya. Keamanan, ketenteraman baik zahir maupun dalam batin. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji, ya, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. dan Allah akan ya membuat mereka bisa menjalankan agama mereka yang mereka yang Allah ridhai, dan juga kata Allah, Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi keamanan. Syaratnya apa? Ya budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka beribadah kepadaku saja dan tidak berbuat kesyirikan. Jadi kalau ingin tentram dan aman harus menegakkan tauhid. Ya kalau kita tidak bisa menegakkan tauhid secara apa namanya? Kompleks, secara makro, secara kenegaraan, kita masing-masing sendiri tegakkan tauhid dalam diri kita, dalam keluarga kita, Allah akan berikan keamanan. Allah akan berikan ketentraman. Kemudian di antara sebab ya bisa timbulnya keamanan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Seorang kalau bersyukur kepada Allah, maka nikmat tersebut akan dijaga oleh Allah, baik secara mikro maupun secara makro, dalam apa namanya cakupan kecil maupun cakupan besar. Barang siapa yang bersyukur akan diberi tambahan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah ya nikmat kepada kalian. Makanya Allah sebutkan contoh tentang dalam Al-Qur'an, tentang dua contoh Allah sebutkan tentang negeri yang mereka tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah hilangkan kenikmatan dari mereka. Bahkan Allah berikan ketakutan bagi mereka. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Kata Allah, Allah berikan perumpamaan tentang suatu negeri yang mereka tadinya aman, tenteram, datang rezeki kepada mereka dari banyak arah, rezeki yang berlimpah ruah, kata Allah, raga dan berlimpah ruah. Kemudian apa? Fakafarat bi an'umillah. Namun mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Bukan kafarat bi an'umillah, maksudnya kufur kepada nikmat, kufur nikmat. Mereka tidak kafir kepada Allah, tapi mereka kafir kepada nikmat. Maksudnya tidak mereka syukuri. Ya, tidak mereka syukuri. Bukan kafir kepada Allah, tapi mereka kufur nikmat. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah berikan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Disebut dengan pakaian kenapa? Karena sampai benar-benar lapar dan benar-benar ketakutan. Bima kanu yasta'un, akibat apa yang mereka kerjakan. Kalau tidak bersyukur, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, Allah akan ganti dengan ketakutan. Oleh karena Allah sebutkan nikmat ya, nikmat keamanan itu untuk disyukuri. Allah berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah, kalian mudah kebiasaan orang Quraisy untuk pergi berrihlah di musim panas dan di musim dingin, berdagang pergi ke negeri Yaman atau ke negeri Syam. Ini kenikmatan Allah sebutkan, kalian pergi dengan penuh keamanan. Nikmat itu buat apa? Kata Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka kalian gunakan nikmat tersebut untuk menyembah Allah. Nikmat tersebut bukan dikufuri, tapi disyukuri dengan beribadah kepada Allah saja yang telah memberikan kalian keamanan dan menghilangkan rasa lapar dari kalian. Oleh karenanya kalau seorang diberi nikmat keamanan, jangan dia gunakan untuk bermaksiat, berhura-hura, ya, berfoya-foya, ya. Mentang-mentang dia diberi keamanan, ketentraman, kemudian digunakan untuk berleha-leha, tidak. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain Allah sebutkan tentang kaum Saba, ya. Yang Allah cabut kenikmatan dari mereka ya gara-gara mereka ya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawati aklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Allah Subhanahu wa taala ya, sungguh pada tempat tinggal kaum Saba ada tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dua kebun yang lebat sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Kata Allah, makanlah dari hasil kebun tersebut, washkurulah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibah, negeri kalian menjadi negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan kalian Tuhan yang maha pengampun. Tapi apa kata Allah? Fa'radu, mereka berpaling. Mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tersebut yang mereka dapatkan tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Allah, "Fa arsalna 'alaihim sailal 'arim," maka Allah kirimkan kepada mereka banjir yang sangat besar yang merusak kebun-kebun mereka. Akhirnya Allah rubah kebun-kebun mereka yang tadinya kebun-kebun yang subur, yang rimbun, yang lebat berubah menjadi kebun-kebun yang buah-buahannya pahit, ya. Kemudian sidirnya cuma sedikit. Kata Allah, "Dzalika jazainahum bima kafar." Inilah balasan kami karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat kalau kita syukuri maka akan kokoh. Ya, tapi kalau kita kufuri, tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka akan berkurang, berkurang, berkurang dan akhirnya hilang. Baik, di antara sarana atau wasilah agar kita bisa menjaga ketenteraman dan keamanan di negeri, kata para ulama adalah menegakkan syariat Allah. Menegakkan syariat Allah, di antaranya menegakkan hukum hudud, hukum had. Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan para hamba. Jika satu negara menegakkan hukum had, maka akan terjadi keamanan. Makanya Allah mengatakan, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Kata Allah, sungguh pada praktek qisas itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang cerdas. Ya. Sebagian orang sekarang, orang-orang liberal menolak penerapan hukum hudud. Kata mereka sudah tidak relevan lagi. Itu hanya relevan buat orang-orang badui dulu karena tidak ada alternatif lain. Sekarang ada penjara, sekarang ada denda, ada macam-macamnya. Hukum hudud diganti. Dan ini adalah pendapat yang sangat berbahaya. Ya. Ini sudah saya sering bantah kalau saya sedang bahas tentang liberal dan pluralisme. Intinya, kita berusaha menegakkan hukum hudud. Ya, jangan putus asa untuk menyuarakan syariat Islam. Ya, mungkin belum bisa sekarang tapi nanti. Jangan sampai sudah sejak awal muncul tidak boleh diterapkan syariat Islam. Ini tidak kita dukung kalau ada suara seperti ini. Yang kita sedihkan sebagian tokoh-tokoh Islam menolak syariat Islam sejak awal. Jangan ditolak, belum bisa, oke, belum bisa, saya sepakat, belum bisa dikerjakan sekarang, tapi diusahakan. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun, pada praktek qisas ada kehidupan. Kenapa ada kehidupan? Benar ada yang dibunuh. Kalau orang membunuh, dia dibunuh. Dia di Arab Saudi dipraktekan, pangeran membunuh, pangeran juga dibunuh, pangeran dibunuh. Ditegakkan hukum had paginya. Kenapa? Kalau seandainya orang yang bunuh juga dibunuh, maka akan ada kehidupan, menyelamatkan banyak orang. Kenapa tidak ada yang berani bertindak untuk membunuh orang? Karena dia tahu kalau dia membunuh dia bakalan dibunuh, enggak ada jalan lari. Tetapi tatkala tidak diterapkan hukum had, orang tahu kalau dia membunuh dia tidak akan dibunuh, dia nekat membunuh. Toh saya punya duit, saya bisa bayar. Kalau saya di penjara pun saya tinggal di tempat yang enak, ya tinggal bayar ya. Akhirnya darah harganya murah. Darah harganya murah. Tanah air kita murah. Mal asaf yang sangat menyedihkan. Ya. Tapi tatkala hukum had ditegakkan, tidak ada yang berani membunuh karena dia tahu dia bakalan dibunuh juga. Kalau mencuri dipotong tangan ya, orang akan jerah. Ya. Oleh karenanya di antara hal yang bisa menumbuhkan keamanan adalah dengan mempraktikkan hukum had. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa memunculkan keamanan ketenteraman negara, kita harus berpegang teguh dengan manhajus salaf. Dengan manhajus salaf. Terutama dalam masalah bermuamalah terhadap pemerintah. Dan para ulama dalam buku-buku akidah telah jelas menegaskan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan sangat banyak bahwasanya kalau pemerintah itu zalim, maka kita tidak boleh memberontak. Kita bersabar menghadapi mereka, berusaha mengadakan perbaikan, tapi tidak boleh mengadakan apa? Pemberontakan. Tetap kita taat kepada mereka pada perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau perkara-perkara tidak ma'ruf, maka tidak boleh taat. Kata Nabi SAW, "La ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khaliq." Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta. Dan ini adalah perkara yang sangat berat. Taat kepada pemerintah yang zalim, perkara yang berat. Tidak semua orang kokoh memegang manhaj salaf dalam hal ini. Banyak orang tidak sabar. Padahal Nabi SAW dalam banyak hadis menyampaikan akan hal ini. Di antaranya kata Nabi SAW, "Syiraru a'immatikum alladhina tal'anunahum wa yal'anunakum wa tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum." Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian laknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kalian doakan keburukan bagi mereka dan mereka juga doakan keburukan bagi kalian. Kita belum dapat pemimpin seperti ini. Ya. Jadi malam-malam antum tahajud, ya Allah hancurkan itu, ya Allah bunuh itu, ya itu doa. Kita belum sampai derajat seperti itu. Ini saling melaknat antara pemimpin dengan rakyat, saling mendoakan kejelekan antara pemimpin dan rakyat. Para sahabat bertanya, afala nunabidhuhum bisayf? Apa kita perangi mereka dengan senjata ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, la, belum, enggak boleh. Ma aqamu fikum shalat, sementara mereka masih membiarkan kalian salat, biarkan menegakkan salat, maka tidak boleh. Dalam riwayat yang lain, ma sallau, selama mereka masih salat. Dalam hadis yang lain, illa antaraw fihim kufran buahan indakum fihi min Allahi burhan. Sampai kalian melihat mereka melakukan kekufuran, kekufuran yang buah, yang jelas. Bukan kekufuran yang takwil-takwil. Oh, mungkin gini, kalau begini berarti kafir. Enggak, dia benar-benar kafir. Kafir yang jelas, yang zahir. Kafir yang jelas seperti apa? Contohnya dia menginjak Al-Quran. Contohnya dia mencaci maki Al-Quran. Contohnya dia mencaci Nabi SAW. Ini kufur yang jelas. Baru kalau dia kufur dengan kekufuran yang jelas, boleh kalian memberontak setelah melihat kondisi yang lain. Syarat-syarat yang lain. Untuk memberontak kepada pemerintah, ada dua syaratnya. Pertama, pemerintah tersebut kafir. Yang kedua, kita punya kekuatan untuk memberontak. Kalau tidak, maka tidak boleh. Selama dia zalim dan belum kafir, tidak boleh diberontaki. Ini saya tekankan, kenapa? Karena banyak pemikiran yang berusaha ya meringankan masalah ini, berontak, berontak, berontak, ya, revolusi, revolusi, revolusi. Kita khawatir akan terjadi hilang keamanan di negeri kita. Di sana ada orang-orang non muslim, orang-orang kafir yang ingin negara kita kacau, yang ingin negara kita ribut, ingin terjadi peristiwa seperti tahun 98, terjadi kekacauan, terjadi pembakaran, terjadi penjarahan dan yang lainnya. Kita tidak ingin seperti itu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kaum muslimin, ya, supaya sampai, jangan sampai terjadi pemberontakan, terjadi chaos, terjadi pembunuhan dan yang lainnya. Oleh karena saya ingatkan masalah akidah ini, dan ini menyelisih orang-orang khawarij. Antum baca buku-buku, dalam buku-buku namanya Kutubul Maqalat, yaitu buku-buku yang menjelaskan tentang akidah-akidah firqah-firqah, seperti buku Maqalatul Islamiyin karangan Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti buku Al-Farku Bainal Firak, Al-Farku Bainal Firak karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, seperti buku Al-Milal Wa Nihal karangan Asy-Syahrisani, seperti buku Al-Fisal Fil Milal Wa Nihal Wal Ahwa karangan Ibnu Hazm. Semuanya sepakat menyebutkan di antara akidah khawarij adalah memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Di antara akidah khawarij adalah memberontak kepada pemerintah yang apa? Yang zalim. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Ya. Bukan berarti ada orang mereka yang berontak dia khawarij, saya katakan tidak, tetapi itu ada pemikiran khawarij seperti itu. Ada pemikiran khawarij. Baik, akan ada syubhat-syubhat yang melegalkan pemberontakan. Seperti mereka mengatakan, "Ustaz, pemerintah kita tidak sah, bukan pemerintah Islam." Karena dipilih melalui demokrasi dan demokrasi tidak Islami. Lantas kenapa kita taat kepada dia? Ya. Antum bayangkan kalau pemerintah tidak ditaati, gimana kondisi Indonesia kira-kira? Enggak mungkin negara itu jalan kecuali pemerintah ditaati. Tentu pada perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau semua orang Islam berkeyakinan pemerintah tidak ada nilainya, tidak perlu ditaati, bagaimana kondisi negara? Pasti kacau. Ada lampu merah enggak ditaati, ya kalau enggak juga enggak apa-apa. Apa-apa tidak ditaati, ada urusan ini, urusan itu enggak usah ditaati, enggak apa-apa. Enggak bisa jalan negara kalau begitu caranya. Enggak bisa jalan negara. Kalikannya para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita katakan pemerintah kalau dia sudah berkuasa dengan cara apapun, meskipun dengan cara yang tidak Islami, tetap dianggap pemerintah. Karena disebut dengan ulul amri, atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulul amri yang mengatur urusan kalian. Siapa ulul amri? Yaitu mengatur urusan kaum muslimin, yang ngatur hajinya, yang ngatur kalau ada peperangan, yang ngatur masalah macam-macam, ya, masalah pernikahan, itu namanya pengatur urusan. Maka tidak benar seperti kelompok-kelompok kecil seperti Islam Jamaah, Islam ini, Islam anu, itu mereka bukan ulul amri karena enggak ngatur urusan kita. Paham? Yang ulul amri itu yang pemegang kekuasaan, yang menentukan kebijakan, itu ulul amri. Meskipun mereka meraih pemimpinan tersebut tidak dengan yang syar'i. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara bentuk pemerintahan yang syar'i di antaranya seperti penunjukan. Semua sepakat mengangkat seorang jadi pemimpin, seperti waktu Rasulullah SAW meninggal para sahabat mengangkat Abu Bakar dengan aklamasi, dengan kesepakatan. Ya, atau kemudian dengan ditunjuk kepada sesudahnya, seperti Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Atau kemudian Umar memilih beberapa orang, 6 orang, kemudian salah satunya di antara mereka musyawarah siapa di antaranya. Dan ada cara yang tidak syar'i, cara tidak syar'i seperti tagallub dengan kudeta. Kudeta itu bukan cara yang syar'i. Tetapi para ulama sepakat, seandainya seorang berkudeta kemudian akhirnya menguasai, menjatuhkan pemimpin yang sebelumnya, dan dia salah dalam hal ini, tatkala dia sudah memegang pemerintahan, maka harus ditaati. Kenapa? Demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Kalau kita bolehkan memberontak lagi sebagaimana dia dulu memberontak, maka akan terus bertumpah darah. Akan terus bertumpah darah. Kita lihat ada beberapa negara yang direbut paksa oleh pangeran setelahnya misalnya. Ya. Seandainya kalau kita mengatakan harus memberontak lagi, akhirnya gimana? Bagaimana mau jalan suatu negara? Jadi maksud saya, selama penguasa sudah jadi penguasa dengan cara apapun dan dia memegang kekuasaan, apakah dengan cara syar'i atau maupun cara tidak syar'i, tetap dia pemimpin. Maka menurut kita mempelajari masalah maslahat, ya kita tahu namanya maslahat suatu negara, yaitu pemimpinnya ditaati. Adapun kalau tidak ditaati, ya tidak akan jalan ke maslahat. Dan Islam dibangun di atas menimbang antara maslahat dan apa? Mudharat. Ya. Saya ulangi, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama dia belum apa? Kafir. Nabi yang suruh kita sholat, Nabi yang suruh kita puasa, Nabi yang suruh kita sedekah, Nabi yang suruh kita haji, Nabi yang suruh kita sabar. Kata Rasulullah SAW, kalian akan mendapati asharah. Asharah itu kalian akan dapati pemimpin yang hanya mikirkan dirinya sendiri, hanya ngambil duit buat dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, fasbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku. Suruh sabar. Ya. Maka saya ingatkan, jangan sampai Anda kemudian ikut serta dalam merusak keamanan, memprovokasi untuk memberontak. Hati-hati. Silakan menasihati, silakan mengadakan perbaikan, tapi jangan terprovokasi atau memprovokasi untuk melakukan kacauan yang melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang terbunuh, ada 5 orang terbunuh, kemudian berkembang 100 orang terbunuh. Dan betapa banyak negara hancur gara-gara diawali dengan usaha untuk memberontak. Contoh Suriah. Awalnya pemberontakan kecil-kecilan. Sekarang yang meninggal 1 juta orang pun sudah meninggal, 500 ribu terakhir saya dengar, 500 ribu berapa bulan yang lalu. Itu yang kehitung, entah yang enggak kehitung berapa. Yang wanita diperkosa, anak-anaknya harus pergi dari kampungnya, terusir, yang meninggal enggak ada yang menerima mereka. Pemerintahnya zalim, ya dulu zalim. Makanya para ulama kibar di Saudi waktu ditanya, apakah memberontak kepada Bashar Assad? Tidak ada ulama kibar yang mengatakan boleh. Padahal dia kafir. Dia bukan Islam, ya. Tetapi kenapa? Syarat kedua tidak terpenuhi. Tidak punya kemampuan. Syarat pertama sudah, dia bukan Islam. Baik. Syarat kedua harus ada kemampuan. Mereka tidak punya kemampuan, tidak ada ulama besar yang memfatwakan. Jawabannya semuanya suruh sabar. Sementara ulama-ulama muda, da'i-da'i muda semangat, suruh berontak, suruh marah, ya. Kemudian tiba-tiba 500 ribu menghilang. Kota hancur, semuanya hancur, ya. Ulama-ulama yang tadinya kecil-kecil, yang muda-muda mengatakan semangat, ini sekarang terdiam. Anak kecil terbunuh, wanita diperkosa gara-gara fatwa mereka. Asal ngomong. Coba kalau ada orang datang sama saya, misalnya saya ulama besar, Firanda, ini kita akan melakukan pemberontakan, tapi kemungkinan akan mati 500 ribu orang. Kira-kira jawaban saya apa? Nekat? Saya berani berbicara tentang darah kaum muslimin terbunuh begitu banyak, kemudian saya diam-diam aja di rumah, senang-senang dengan istri saya. Ya akhi, Nabi Musa alaihissalam tidak disuruh melawan Fir'aun. Nabi Musa disuruh kabur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ente suruh orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, kemudian suruh lawan tank, suruh lawan Saudi saja sekarang sudah berusaha masuk untuk mengatasi, belum bisa teratasi. Negara hancur begitu saja. Darah kaum muslimin tertumpah. Ashabul Kahfi, mereka berdakwah. Tatkala mereka takut dibunuh, mereka kabur sembunyi di goa Al-Kahfi. Allah tidak suruh mereka untuk memberontak, tidak mampu. Ya. Nabi Isa alaihissalam diutus di zaman kekuasaan Romawi, tidak disuruh memberontak Romawi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, tidak luar Allah tidak membebani luar kemampuan seorang hamba. Maka jangan Anda, maksud kita, jangan sampai Anda mudah terprovokasi kemudian mengompori orang-orang sehingga kemudian terjadi pemberontakan, kemudian tiba-tiba banyak yang mati, banyak yang meninggal. Ya. Hati-hati. Kalau ada masalah-masalah seperti ini, kembalikan kepada ahlul ilm, ya. Hati-hati. Maksud saya, berpegang teguhlah kepada manhajus salaf, para ulama yang berfatwa berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka lebih paham tentang masalah-masalah seperti ini, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Ustaz tadi bilang kita boleh memberontak kalau pemimpin kafir. Sekarang pertanyaannya siapa ustaz yang menentukan pemimpin itu kafir? Tentunya para ulama yang bisa menentukan pemimpin itu kafir atau tidak. Tidak setiap orang, karena disyaratkan kafir tersebut adalah kufran bawahan. Yaitu kufran bawahan itu kekufuran yang jelas, bukan kekufuran dengan model apa namanya? Kelaziman-kelaziman, ya. Contoh, saya contohkan sederhana. Di Arab Saudi, waktu kerajaan Raja Fahad, sebelum Raja Abdullah, sebelum Malik Salman, Malik Fahad, Al-Malik Fahad dulu dikafirkan oleh tokoh-tokoh takfiriin di Saudi. Kenapa? Karena ada bank-bank riba yang dibuka di Arab Saudi. Nah, sekarang mereka mengkafirkan dengan kelaziman. Saya tanya sama antum, orang melakukan riba, kafir atau tidak? Tidak, kan? Orang berzina, kafir atau tidak? Tidak. Orang berzina, kafir atau tidak? Kok ragu-ragu jawabnya? Jangan-jangan takfirin. Orang berzina kafir atau tidak? Tidak. Pelaku homoseksual kafir atau tidak? Tidak. Kecuali mereka menghalalkan perbuatan tersebut. Homoseksual halal, ini keluar dari Islam. Zina halal, keluar dari Islam. Riba halal, keluar dari Islam. Tapi kalau praktisi riba, praktisi homoseksual, praktisi zina, tidak kafir. Meskipun zina 1000 kali. Dosa besar, bahaya, terancam dengan neraka, tapi tidak kafir. Tapi tidak kafir. Kemudian tatkala ada dibuka bank di Arab Saudi, mulailah muncul orang-orang yang mengkafirkan dengan kelaziman. Ini bank dibuka di Arab Saudi berarti dibolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Buktinya dikasih izin. Tidaklah dia mengeluarkan izin kecuali dibolehkan, dihalalkan. Dan penghalalan riba berarti apa? Kafir. Ini namanya mengkafirkan dengan apa? Kelaziman. Ini itu tidak benar. Yang dimaksudkan pemimpin kafir itu kafir yang nyata, bukan dengan kelaziman. Contoh, saya mudahkan, kalau saya mau kafirkan pemerintah Indonesia mudah dengan kelaziman. Apa saya bilang? Pemerintah Indonesia dibangun di atas apa? Demokrasi. Demokrasi didukung oleh misalnya oleh presiden. Padahal demokrasi itu bukan hukum apa? Hukum Islam. Berarti dia menolak hukum syariat Islam. Berarti dia memilih hukum dunia. Nah, kita kafirkan kalau gitu. Dengan kelaziman-kelaziman. Ya. Padahal belum tentu seperti itu, ya. Nuntut seperti itu, ya. Sebagian orang masuk demokrasi dan dia tahu itu bukan syariat Islam. Dia tahu itu bukan, tapi dia ingin mencari kemaslahatan. Bukan berarti setiap orang ikut serta dalam demokrasi berarti dia mencela syariat Islam dan dia menganggap demokrasi lebih baik daripada syariat Al-Quran. Tidak semua orang seperti itu. Seperti kemarin saya dengar juga fatwa orang yang mencoblos kafir, subhanallah. Ada fatwa seperti itu, mengerikan. Mencoblos dalam pemilu kafir. Kenapa? Mengkafirkan dengan kelaziman. Kenapa? Berarti dia mencoblos, berarti dia mendukung apa? Demokrasi, berarti dia mendukung hukum selain hukum Allah, berarti dia kafir. Wah, ini bahaya seperti ini. Namanya pengkafiran metode MLM. Nah. Sampai saya sempat baca orang-orang penjual es atau penjual makanan yang menjual makanan di sekitar gedung DPR, tatkala DPR lagi sidang, itu kafir juga semua. Kenapa? Karena mereka ikut memberi makan kepada orang-orang yang sedang bikin merumuskan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Presidennya kafir, wakil presiden kafir, ketua MPR kafir, wakil MPR kafir, ketua DPR kafir, seluruh anggota DPR kafir, termasuk yang jual makanan kepada mereka. Ini namanya pengkafiran dengan apa? MLM. Itu bahaya. Akhirnya ada yang lebih parah lagi, semua PNS kafir. Kalau kita metode MLM gini, kita bisa juga kafir lama-lama. Nanti anda bergaul sama pemerintah, anda tidak tegur, anda berarti ridho, kafir juga anda. Bahaya seperti ini. Makanya Rasulullah SAW mensyaratkan illa antarau kufran bawahan, sampai kau melihat kekufuran yang nyata, bukan kafir-kafir dengan pelaziman. Benar-benar dia pindah agama, benar-benar dia mencela hadis Nabi SAW atau mencela ayat Al-Quran, dia tidak beriman kepada ayat Al-Quran. Nah, itu baru kita bilang dia apa? Kafir. Ini dia sholat, ya. Dia juga haji, dia juga umrah, ya. Dan lain-lainnya, kemudian kita bilang kafir, tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Oleh karenanya, yang bicarakan masalah ini tidak semua orang, tapi orang yang benar-benar alim, ya. Dan perlu ditanyakan kepada para ulama. Bapak saya pensiunan TNI, menurut peraturan beliau berhak dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Mana yang lebih baik, di Taman Makam Pahlawan atau di pekuburan muslim biasa? Ya terserah. Tanya bapak, ya. Karena di Taman Makam Pahlawan dikuburkan juga non muslim. Ya, saya rasa lebih baik dipisah antara kuburan Islam dengan kuburan non muslim, ya. Maka kalau begini pertanyaannya, saya rasa lebih baik dikuburkan di pekuburan apa? Muslim. Ini pertanyaan lagi. Bagaimana kaitannya terbentuknya negara Saudi yang melepaskan diri dari Turki? Pertanyaan pertama, benarkah sejarahnya seperti itu? Benarkah Arab Saudi kemudian keluar dari Turki? Ini perlu dibahas lagi. Ya. Apakah kerajaan Muhammad Al-Imam bin Saud itu adalah negara yang dahulunya bagian dari Turki atau dia keluar dari Turki? Kemudian terjadi peperangan-peperangan. Dahulu banyak peperangan-peperangan di antara mereka. Ini yang pertama. Belum tentu tuduhan ini benar. Yang kedua, kalaupun benar-benar dia keluar dari Turki, taruhlah caranya tidak sah. Tapi sekarang dia sudah punya negara sendiri. Tadi kan kita sudah bilang, bahkan para ulama sepakat, kalau ternyata terjadi kudeta, dan itu cara yang salah, kemudian dia menjadi pemimpin, ini terjadi di beberapa negara. Ya. Diambil, lihat benar atau tidak. Ya. Kemudian, entah bapaknya dijatuhkan, entah siapa di ini, kemudian diambil kerajaannya, ternyata dia sudah jadi pemimpin, meskipun caranya salah, kalau toh dia sudah pemimpin maka kita wajib taat. Kenapa? Sekarang dia pegang pemimpinan. Karena kalau kita enggak taat ya terjadi pertumpahan darah terus menerus. Oh ini enggak sah, ribut lagi ini enggak sah, enggak akan sah-sah terus sampai kembali kepada yang pertama. Tahu-tahu yang pertama sudah meninggal, terus gimana? Paham logikanya? Sekarang ada raja si A. Kemudian anaknya memberontak. A-nya disingkirkan, B naik. Oh tidak sah B diserangi. Harus kembali kepada si A. Ternyata A sudah meninggal, terus gimana? Ya, intinya maksud saya, siapa jadi pemimpin dengan cara apapun, ya, dengan kudeta atau dengan yang lainnya, selama dia sudah memegang kekuasaan maka harus ditaati. Karena Islam dibangun di atas memandang kemaslahatan. Kalau kita terus berontak tidak akan selesai. Maka saya kata di kerajaan Arab Saudi, kalaupun betul dia memberontak keluar dari kerajaan Turki enggak jadi masalah. Dia salah. Kalau memang seperti itu. Memberontak, tapi toh dia sudah punya negara sendiri. Sudah selesai, mau apa? Ya. Sudah selesai. Dan kemaslahatan sekarang sudah berjalan. Baik, sudah habis pertanyaan. Sampai sini saja kajian kita. Besok insyaallah kita ketemu lagi dengan kajian berjudul bahaya riya terselubung. Bahaya riya terselubung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.